perlu kau lakukan, mandi tujuh rupa kembang. Tak perlu kau datangi makam keramat di hutan. Main pelet-peletan agar hatinya tertawan. Main pelet-peletan mengganggu bibir pakai menyan. Bila engkau inginkan setia seorang wanita. Jangan engkau berikan pelet mewah made in Jerman. Jangan engkau tunjukkan gelarmu bergudang-gudang. Cintanya akan pergi kalau kasihmu berduri. Cintanya akan lari kalau kasihmu tak suci. Bila engkau inginkan setia seorang wanita,